Lanjutkan hadis yang ke-17. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah yang diridhai oleh Allah Ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, huwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Muttafaqun alaih. Wailun, ini kecelakaan. Lil aqab, aqab, tumit-tumit, aqib. Dari minan nar, dari api neraka. Jadi maknanya kecelakaan bagi pemilik tumit-tumit yang tidak dibasuh ketika berwudu. Apa kecelakaannya? Berupa api neraka di akhirat kelak. Pembahasan pertama terkait dengan hadis ini. Hadis ini datang dari beberapa sahabat. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah yang ada di hadapan kita. Kemudian sahabat yang kedua adalah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dan sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terkait dengan periwayatan Abdullah bin Amr bin As, ada kisah di sana sebab turunnya, asbab wurud. Sababul wurudil hadis, sebab datangnya hadis. Dahulu mereka bersama Nabi SAW dalam safar. Ya. Kemudian mereka mendapati Nabi SAW, atau Nabi SAW mendapati mereka, dan sudah masuk waktu asar. Faja'alu yatawaddu'u wa yamsahuna 'ala arjulihim. Jadi sudah masuk waktu asar, terburu-buru. Mereka mendapati waktu asar, maka mereka pun berwudu dan yamsahun, mengusap kaki-kaki mereka. Semestinya kaki di apa? Di basuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, dengan qira'ah arjulakum dengan fathah. Yakni wa ghsilu arjulakum, basuh kaki kalian. Ada qira'ah yang lainnya wa arjulikum dengan kasrah, yakni disebutkan para ulama ini diusap kalau kaki-kaki tersebut ditutup oleh khuf dan semisalnya, baru diusap. Mereka mengusap kaki-kaki mereka, maka fanada sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyeru bi'ala sautih, dengan suara yang keras, wailun lil aqabi minan nar, marratain aw thalathan, dua atau tiga kali, wailun lil aqabi minan nar, dia berteriak wailun lil aqabi minan nar. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As dalam safar. Mereka terburu kemudian mengusap, enggak membasuh. Menunjukkan kewajiban berwudu terkait dengan kaki harus dibasuh, tidak diusap, dialirkan air. Adapun dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki tidak membasuh aqibai. Tidak membasuh aqib, kencet, tumit ya. Tidak membasuh kedua tumitnya. Lalu Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Terkait dengan mana wail. Wail maknanya adalah kalimatu wa'idin wa tahdid, kalimat yang menunjukkan kecaman dan peringatan, ancaman. Ini celaka. binasa. Waqil ada pula menyebutkan wadin fi annar, lembah di neraka. Yang artinya azab, dia akan diazab. Makna yang pertama lebih umum, kecelakaan, kebinasaan, kehancuran bagi ya pemilik tumit-tumit yang tidak dibasuh. Aqab jamak dari aqib, yakni tumit. Ma'ruf. Kemudian minan nar, ya ini minar nari al-akhirah, api neraka kelak di akhirat. Barakallahu fikum, hadis ini berbicara tentang satu perkara yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah ketika hendak melaksanakan sholat. Hendaklah dia berwudu dengan sempurna, membasuh bagian yang dibasuh, mengusap bagian yang diusap. Tidak boleh melakukan ikhlal, meremehkan, lalai, tidak perhatian, sehingga menyebabkan wudunya tidak sah. Yang dicontohkan di sini satu bagian dari sekian banyak bagian. Kenapa disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan aqab? Ya, karena tadi sebab datangnya ada dua dalam safar. Yang kedua beliau melihat. Bukan berarti yang menafikan hal yang lainnya. Kalau misalnya dia tidak membasuh tangannya dengan sempurna, enggak dibasuh, ya, dia juga terancam dengan ini. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan ilahnya, sebabnya, ada atau tidak. Baik, dari hadis ini kenapa disebutkan aqab secara khusus? Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah li'annaha kanat mahala taqsir fil qadiyyati allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena aqab ini, tumit ini merupakan tempat taksir, yaitu tempat yang diremehkan manusia dalam permasalahan tersebut. Dua kisah tadi, dalam safar dan kejadian seorang ini. Tadi hadis ini menunjukkan wujub isti'ab a'dha'il wudu bitadhhir. Kewajiban isti'ab, kewajiban untuk mencakup seluruh anggota wudu. Semuanya ditunaikan sesuai dengan perintah Allah. Allah mengatakan idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dengan fathah wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kewajiban untuk membasuh keseluruhan anggota wudu tadi, dicakup semuanya, dibasuh, ada yang diusap. Yang kedua, al-wa'id ala man akhalla bi syai'in min dzalik. Al-wa'id, ancaman keras bagi orang yang menyepelekannya, tidak memperhatikan, meremehkan perkara itu. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Muhammad, anna taqsira fi syai'in min a'dha'it taharah. Coba, kata beliau, at-taqsir, meremehkan, tidak adanya kepedulian dan perhatian terhadap satu bagian dari anggota tubuh yang dicuci ataupun bagian dari anggota wudu, meremehkan satu bagian dari sekian anggota wudu, yu'tabaru kabiratan min kaba'iriz dzunub, termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan tadi ancamannya. Kemudian berikutnya kata beliau, anna ghusla rijlain, membasuh kedua kaki fil wudu ketika berwudu, wajibun, wajib. Idza kanata makshufatain, kalau kedua kaki itu terbuka, tidak pakai khuf, yakni yang menutup kedua mata kaki. Kemudian yang kelima kata beliau, itsbatul jazaa' 'alal a'mal. Di sini terdapat penetapan adanya balasan terhadap amalan-amalan hamba. Wa annal jazaa' min jinsil 'amali, dan balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.